Alamatan. Alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'talil akhir wa fil af'alil khamsati allati rafuha bi tsabati nun. Faslun. Al mu'rabatu qismun yu'rabu min harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير والمؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وخرج عنه، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتفقد بالكسرة وتلزم بالسكون، وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم مو جمع السالم يا boleh juga sih kasrah boleh yunsabu bil kasrati wal ismu alladhi la yansarifu yuqbalu bil fathati wal fi'lu al mu'tal akhiri yujzamu bi mu'tallul akhiri yujzamu bi akhirihi walladhi والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأفعال وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة مثل فترفع بالواو فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، يا وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب بهزها. باب الأفعال. باب الأفعال. الأفعال ثلاثة. يا ماض ومضارع وأمر. نحو يا بري نحو ضرب ويجب وضرب. فالماضي الماضي مفتوح الآخر أبدا. والأمر مجزوم أبدا. والمضارع أربع يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب يا فالنواصب أشعة وهي أن ولن وإذا وكيف ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء يا أحسن بارك الله فيكم. Tidak terasa sudah berapa lembar ini di sini. Masya Allah ya. Sudah banyak ini ilmu yang masuk kan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Masih pada pembahasan tentang apa? Nawasibul mudhari', penasab, penasab dari fi'il mudhari'. Sudah kita ambil salah satu darinya, yaitu yang dia merupakan asal dari penasob ini, induk dari penasob ini, yaitu an. An disebut dengan apa? Harfu nasbin har wa masdarin wa istiqbalin. Kenapa an disebut dengan harfu masdarin? Karena dia apa? Dilebur bersama fi'il yang setelahnya menjadi apa, Mas? Masdar. Mas itu isim, bentukan ketiga pada tasrifan sharaf itu. Boroba yadribu borban itu masdar. Borban, borbun, borbin itu isim. Ya, an ini ketika masuk kepada fi'il mudhari merubah fi'il tadi yang tadinya fi'il menjadi apa? Isim. Tapi isimnya muawwal, ditakwil. Ya, ditakwil. Kalau dikatakan uridu an akhruja ila al-masjidi. Saya ingin keluar menuju masjid. Maka i'rabnya uridu bagaimana? Fi'ilun mudhari' marfu' litajarrudihi minan nasibi wal jazim wa alamatu

Karena di sini dipisahkan idan dengan fil mudhari'nya dengan hayyakallah. Dan hayyakallah bukan qasam, bukan pula la nafiyah, bukan pula nida. Iya kan? Ada lagi idan. Al-ana ukrimuka atau ukrimaka. Kalau demikian sekarang saya akan muliakan kau. Gimana nih? Ukrimuka atau ukrimaka? Idan. Al-ana ukrimuka atau ukrimaka? Ukrimuka kenapa? Ada pemisah yang misalkan idan dengan fil mudhari'nya. Yaitu al-an. Sekarang. Jawabannya ganti. Idan wallahi ukrimaka atau ukrimuka? Ada pemisah kok. Pemisahnya sum. Sumba kosam. Tidak menghalangi amalannya apa? Idan. Idan ukrimaka atau ukrimuka? Ya. InsyaAllah bisa dipahami kan? Iramnya. Sama dengan tadi misalkan. Ucapan temanmu tadi sa'azuruka ghadan ini iramnya jelas ya sa'azuruka sin harfu apa tanfis kan untuk menunjukkan yang akan datang sin harfu tanfis azuru fi'lun mudhari' marfu' litajarrudihi minan nasib wal jazib wa alamatu rafi' ad-dhamma dhahir ala akhiri wa fa'iluhu azuru awna dhamir mustatir fihi wujuban atau jawazan wujuban taqdiruhu an ana kaf dhamir متصل مبني على الفتح محل نصب مفعول بغدا ظرف ظرف apa keterangan waktu apa keterangan waktu atau tempat hudan besok ظرف زمان berarti mansub ya sekarang jawabanmu idzan ukrimaka idzan tadi harfu jawabin wa jazain wa nasbin ukrimaka fi'lun mudhari ya mansub bi idzan wa alamatu nasbi al فتح ظاهر على آخر وفاعله أكرم ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به يا cukup ya dua saja untuk pertemuan ini kita ambil ya dengan ini kita sudah mengambil berapa penasob 3 an lan idzan. Ya masih di sana tersisa banyak masuk berikutnya. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sebelum diakhiri barangkali ada yang minta diulang atau mau disampaikan. Ada yang belum paham? Ya, ya boleh dia ditempatkan di awal, di tengah, tapi nggak masuk lagi gitu. Ya nggak beramal. Nah di film mudhari marfu tadi ya marfu litajarrudihi minan nasib wal jazim. Seperti kalau yang tidak beramal tadi ini idzan ukrimuka. Jadi idzannya tetap namanya sih harfu jawabin wajaza, tapi bukan nggak ada nasbinya. Iya nggak ada nasbinya, nggak masukkan sih. Ukrimuka fil mudhari' marfu litajarrudihi minan nasib wal jazim seperti itu. Tapi dibuang nasbinya karena enggak menasabkan sih, syaratnya hilang. Ya. Kalau tadi wallahi. Wawu qasam dia. Muta'alliq dengan fi'il yang mahdhuf. Aslinya uqsimu wallahi. Wawu qasam termasuk huruf jar ya. Huruf jar kan termasuk kan? Maka lafdzul Allah majrur dengan wawu qasam. Alamatu jari al kasrah. Ya. Cukup dulu ya. Ya, subhanallah bihamdik, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.